sing ono hang bisa ngilangi rasa kangen nang jero ati. Sing ono hang bisa ngenteni rasa welas hang sunduweni. Sing ono hang bisa ngilangi rasa kangen nang jero ati. Ademe ring bengi iki tanpa kemuliati riko hang isun anteni ngusik sepine wengi. Sing ono hang bisa ngilangi rasa kangen nang jero ati. Sing ono hang bisa ngenteni rasa welas hang sun duweni. Riko hang sun eman ono ring kadohan kapandane bisa sesandingan. Ademe ring bengi iki tanpa kemuliati riko hang isun anteni ngusik sepine wengi. Canono sing bisa sun urip tanpa riko. Riko hang sun eman ono ring kadohan kapan dane bisa sesandingan. Kikutum biho abutum biho cindagi abutum biho chan nabi mera dal dabi meriya siki abutum biho kikutum biho abutum biho cindagi abutum biho chan nabi mera dal dabi meri aashiqui ab tum hi ho.